Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mengkaji dan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, agama yang diutus bersamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membimbing manusia kepada jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan yang akan menjauhkan mereka dari jalan-jalan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kembali kita membaca kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Taifatil Mansurah yang dikarang oleh Syekh Jamil Zainur rahimahullah ta'ala. Kita telah menyebutkan sebagian salawat-salawat mubtada'ah, salawat-salawat yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kebanyakan diamalkan oleh manusia. Maka sekarang kita masuk yang ketujuh. Beliau rahimahullah menyebutkan, ja'a fi kitab dalailil khairati hadhihi sighah, telah datang dalam kitab dalailul khairat, dan ini bentuknya, Allahumma salli ala Muhammadin hatta la yabqa minas salati syai'un, warham Muhammadin hatta la yabqa minar rahmati syai'un. Ya Allah, salawat, semoga salawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada yang tersisa dari salawat-salawat sedikit pun. Dan rahmatilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada yang tersisa dari rahmat itu sedikit pun. Maka ini merupakan bentuk-bentuk salawat yang tidak ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhi sighatu ju'ilati salawatu warrahmah, maka sighah, konteks dari salawat ini atau dari kalimat ini dijadikan sebagai salawat dan dijadikan sebagai rahmah. Wa hadhi min sifati af'alillah tantahi wa tanfud, dan ini merupakan dari sifat-sifat Allah dari sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tantahi wa tanfud. Ya, berakhir wa tanfud. Dan dinafikan. Wallahu yarudu alaihim qailan. Sementara Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan ucapannya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Al-Kahfi ayat 109. Kalau saja al-bahr, lautan ini, sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, yakni kalimat-kalimat Rabbku, niscaya akan habis lautan itu sebelum habisnya kalimat-kalimat Rabbku. Sekalipun didatangkan semisalnya madadan, ya, didatangkan semisal air laut untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka akan habis pula air laut itu sebelum habisnya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam selawat ini mereka membatasi, sudah tidak ada sisa. Demikian pula rahmat, sudah tidak ada lagi tersedia rahmat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka ini merupakan menyelisihi ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala untuk ditulis, ya, itu akan habis air laut, tetapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat Rabbku, ya, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala belumlah habis. Kemudian yang kedelapan, as-salatul bashishiyah yaqul ibnu bashishin fiha. Ada pula yang disebut dengan salawat al-bashishiyah. Berkata ibnu bashish padanya, Allahumma ansilni min awhalit tauhid wa aghriqni fi aini bahril wihdah wa zujjabi fil ahadiyyati hatta la ara wa la asma' wa la ahassa illa biha. Ya Allah, keluarkanlah diriku dari lumpur-lumpur tauhid dan tenggelamkanlah diriku di dalam lautan al-wihdah, wihdatil wujud, yang meyakini bahwa dirinya menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan yang batil, keyakinan syirkiyah. Wa zujjabi fil ahadiyah, dan lemparkanlah aku di dalam al-ahadiyah, keesaan, sehingga saya tidak melihat dan tidak pula saya mendengar dan tidak pula saya merasakan illa biha, kecuali dengan keesaan itu. Naam, ini pula merupakan salawat syirkiyah. Naam, yang mereka meyakini bahwa diri-diri mereka telah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul ini penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tidak memerlukan kepada makhluknya, tetapi mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan diri-diri mereka. Wal a'udzubillah. Keyakinan batilah, keyakinan syirkiyah. Hadhihi madhhabul qa'ilina bi wahdatil khaliq wal makhluk. Dan ini merupakan madhab al-qa'ilin yang mereka mengatakan biwihdatil khaliq wal makhluk, yaitu penyatuan antara khaliq dan makhluk. Ya, penyatuan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan-ciptaannya. Wa anna tauhid fi awhal wa awsakh. Dan mereka menganggap bahwa tauhid itu adalah lumpur-lumpur dan sampah-sampah. Yad'u ayyan syilahu minhu, dan dia berdoa agar dikeluarkan dari tauhid. Karena dia menganggap bahwa tauhid itu adalah lumpur-lumpur dan sampah-sampah, wal iyad billah. Wa yughriqhu fi bahri wahdatil wujud, dan kemudian dia meminta agar ditenggelamkan atau dimasukkan di dalam lautan wahdatul wujud. Liyara ilahu fi kulli syai'in, sehingga dia bisa melihat sesembahannya terhadap segala sesuatu. Artinya apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar, itulah Allah, itulah sesembahannya. Wal iyadu billah. Maka lebih parah mereka daripada orang-orang Nasrani. Orang Nasrani hanya meyakini tiga Tuhan. Tuhan ayah, Tuhan anak, Tuhan ibu. Adapun mereka ini meyakini bahwa segala apa yang ada di muka bumi ini, ya, dari binatang-binatang, dari hewan-hewan, maka mereka meyakini itu adalah sesembahan mereka, Allah ilah mereka. Hatta qala za'imuhum, sampai pimpinan mereka mengucapkan, wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna, tidaklah anjing-anjing dan tidak pula babi-babi melainkan itulah sesembahan-sesembahan kami. Waliyadu billah. Wa mallahu illa rahibun fi kanisatin, tidaklah Allah itu melainkan seorang pendeta yang ada di dalam kanisahnya, ya, di dalam tempat peribadatannya. Allahul musta'an. Apa yang mereka lihat dari anjing-anjing, apa yang mereka saksikan dari babi-babi, itulah anggapan mereka sesembahan-sesembahan mereka. Ini pimpinan mereka yang mengucapkannya. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala melainkan dia seperti rahib, pendeta, yang ada di tempat peribadatannya, dalam kanisahnya. Ini betul-betul penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini betul-betul penyimpangan, betul-betul kesesatan yang sangat jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fannasara asyraku hina maqalu, maka orang-orang Nasrani mereka menyekutukan Allah ketika mengatakan Isa binullah, ketika mengatakan bahwa Isa itu anak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haula'i ja'alul makhluqati kullaha syuraka'un lillah ta'ala Allah amma yakulul musyrikun. Sementara mereka ini, mereka menjadikan seluruh makhluk ini seluruhnya, ya, sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka melihat dari makhluk-makhluk ini, apa yang mereka melihatnya dari makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka mereka meyakini itu adalah Allah. Waliyadubillah. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Ini betul-betul penyimpangan yang sangat jauh. Naam, lebih parah dari kesyirikan yang ada pada orang-orang Nasrani. Orang Nasrani mengatakan bahwa Isa binullah, Isa itu anak Allah, sementara mereka mengakini bahwa semua yang mereka lihat, semua yang mereka mendengar, semua yang mereka rasakan, itu adalah ilahun, sesembahan. Waliyadu billah. Ihdar ya akhil muslim hadhi sigatil bid'iyah, waspada hati-hatilah wahai saudaraku muslim dari model dan konteks salawat-salawat bid'iyah yang seperti ini, yang tidak ada bimbingannya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula ada pendahulu dari umat ini, dari kalangan para sahabat, tidak ada yang mengamalkan dari salafun salih. Maka kita berhati-hati dari membuat-buat salawat yang tidak ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat yang kita kenal sebagaimana yang kita baca dalam salat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Maka ini saja selawat yang ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selawat-selawat yang lain adalah selawat-selawat bidiyah yang tidak ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja dalam beribadah yang dibolehkan bagi seseorang untuk membuat-buat ibadah, maka tentu para sahabat mereka lah yang paling fasih di dalam berbahasa Arab. Ya, mereka lah orang-orang yang pandai untuk membuat-buat ibadah. Namun mereka tidak dalam melakukannya melainkan atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita beragama, kita harus berhenti kepada nas, kepada bimbingan, baik bimbingan melalui wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala atau bimbingan dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka bila mana kita mendapati banyak amalan yang dilakukan oleh manusia ternyata tidak ada dalil, hanya ciptaan guru fulan, ciptaan syekh fulan, ciptaan habib fulan, maka kita menjauhkan diri darinya. Bukannya pahala yang kita dapatkan, bukannya ganjaran yang kita dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi justru dosa yang kita raih, dosa yang kita akan dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Islam ini telah sempurna, maka tidak memerlukan tambahan dan tidak pula dikurangi. Maka barang siapa yang menambah-nambah sebagaimana yang disebut oleh Imam Malik, ya, man za'ama, barang siapa yang menyangka bahwa Rasulullah SAW belumlah seluruhnya menyampaikan Islam ini, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Rasulullah SAW mengkhianati risalah. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah kuridho Islam itu sebagai agama kalian. Naam. Maka kalau suatu perkara di zaman itu bukan dianggap sebagai agama, maka apabila kita menjumpai di hari-hari ini, ya, yang bukan dari bimbingan Nabi SAW, maka kita pun tidak bisa mengatakan itu sebagai agama. Karena agama ini adalah agama wahyu. Ya, yang memiliki agama adalah Allah dengan bimbingan Rasul. Bukan masing-masing manusia membuat dan berpendapat, tetapi manusia hanya ikut manut mengikuti apa yang sudah menjadi bimbingan Allah, demikian pula apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati tawakkuka fi syirk. Maka hati-hatilah dengan model-model shalawat bid'iyah yang akan menjerumuskanmu ke dalam perbuatan syirik. Wa taqyid bima barar ani Rasul sallam, maka ikatlah amalanmu dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan kita senantiasa kita cocokkan, kita sesuaikan dengan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau tidak cocok, tidak sesuai dengan bimbingan Nabi, dengan sunnah Nabi, maka kita tinggalkan sekalipun banyak manusia yang beramal dengannya. Allah menyebutkan, wa in tuti aktsara mimman fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau menaati kebanyakan manusia di muka bumi, maka niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukanlah suatu ukuran dan patokan bahwa kebenaran itu banyak diikuti oleh manusia, tetapi kebenaran itu diukur apakah sesuai dengan wahyu ilahi atau sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi menyebutkan di antara para nabi itu ada yang memiliki pengikut satu ataupun bahkan dua orang. Dan bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa para nabi itu di atas kebatilan? Ternyata tidak. Para nabi itulah di atas al-haq. Sekalipun tidak ada pengikutnya. Ataupun sekalipun satu atau dua orang atau segelintir manusia yang mengikutinya. Tetapi ketika mereka komitmen dengan bimbingannya. Ya, bimbingan ilahi, bimbingan nabi. Maka merekalah at-ta'ifatul mansura. Al-firqatun najiyah, merekalah orang-orang yang akan diselamatkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang mana Rasulullah tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Ya, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi fi mutabati al-huda wan najat. Dan ketika mengikuti Rasul, maka dia akan terbimbing, dia akan selamat. Wa fi mukhalafatihi yakunul amalu mardudan. Sementara ketika dia menyelisih bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya mardudan, akan tertolak. Naam, sekalipun dia bersungguh-sungguh, sekalipun dia betul-betul murni keikhlasannya, tetapi kalau bukan dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu akan tertolak. Karena syarat dari amalan itu ada dua syarat. Syarat yang pertama dia ikhlas karena Allah, dan syarat yang kedua harus ada contoh dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua-duanya ini harus terpenuhi ketika seorang melakukan ibadah. Nah, demikian pula ketika dia mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasul, beribadah seperti bimbingan Rasul, tetapi juga tidak ikhlas, ya, tidak memurnikan karena Allah, tetapi karena hanya sanjungan manusia, pujian manusia, maka ini pun tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia harus dua-duanya melakukannya. Di samping dia ikhlas betul-betul karena Allah, kemudian yang kedua, apa yang diamalkan itu ada bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa waraddun." Dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang amalan itu tidak ada perintah dari Rasul, ya, tidak ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa waraddun ay mardudun, maka amalan itu tertolak, tidak akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain dalam riwayat Bukhari, "Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa waraddun," barang siapa yang membuat-buat perkara baru dalam urusan agama kami, maka amalannya tertolak, tidak akan sampai di Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menyebutkan bahwa ketika seorang komitmen dengan sunnah itu, mereka mengibaratkan seperti perahunya Nabi Nuh alaihi salam, kasafinati Nuh alaihi salam, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq aw gharq. Ya, barang siapa yang menaiki perahunya Nabi Nuh, artinya dia mengikuti sunnah, maka dia akan selamat. Tetapi barang siapa yang tertinggal atau tidak mau menaiki perahunya Nabi Nuh, maka dia akan tenggelam, dihempaskan oleh air. Wal iyad billah. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud mengucapkan satu perkataannya, "Al-iktisadu bi sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah." Sederhana tetapi di atas bimbingan Nabi sederhana tetapi di atas sunnah Nabi, maka itu jauh lebih baik daripada dia bersungguh-sungguh tetapi ternyata bid'ah atau tidak ada bimbingannya dari Nabi SAW. Jadi bagaimana biar kita tahu itu bimbingan Nabi? Ya kita harus pelajari. Kita harus menuntut ilmunya. Kita harus banyak bertanya. Apakah amalan itu ada bimbingannya atau tidak? Tanpa kita pelajari, tanpa kita mengilmui, maka kita tidak tahu apakah bimbingan itu benar-benar ada bimbingannya atau tidak. Maka perlunya kita untuk menuntut ilmu, menimba ilmu agama. Dan jangan disangka bahwa ketika seorang menimba ilmu agama itu perkara yang ringan. Ini perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya ya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama menyebutkan bahwa ketika menuntut ilmu itu bagian dari jihadun fi sabilillah. Ya, bagian dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan konsentrasi mendengarkan, kita akan konsentrasi menulis, kita akan konsentrasi pikiran kita. Demikian pula seseorang yang ketika berjihad, dia akan berusaha memegang persenjataannya. Dia akan berusaha mencari tahu musuhnya dan seterusnya. Demikianlah seseorang ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, berkata Syekh Jamil Zainur rahimahullah ta'ala, as-salatun nariyah, salawat nariyah. Ini sering kita dengar, ada yang disebut dengan salawat nariyah. Apakah salawat nariyah ini sesuai dengan bimbingan Nabi atau tidak? Maka kita baca sekarang ini. As-salatun nariyatu ma'rufatun inda kathiri minan nas. Salawat nariyah itu ma'ruf, diketahui dan dikenal oleh kebanyakan manusia. Wa anna man qara'aha, dan sesungguhnya barang siapa yang membacanya sebanyak 4444 marrotan kali, biniyati tafriji kurbi kurabin au qada'i hajatin tukdo'lahu. Ya, barang siapa yang membacanya sebanyak 4444 kali dengan niat dia dilepaskannya dari kesulitan, ya, atau dia diberikan, ditunaikan kepadanya keperluan hajat-hajatnya, maka niscaya dia akan mendapatkannya, niscaya dia akan memperolehnya. Wa hadza za'mun batilun la dalil alaih, kata Syekh Jamil Zainu. Ini adalah persangkaan yang batil yang tidak ada dalilnya padanya. Ya, tidak ada dalilnya padanya. Wala siyama idza arafta nassaha, lebih-lebih bila pian atau sampean mengetahui nasnya atau bentuknya, konteksnya. Wa ra'aita syirka dhahiran fiha, maka Anda akan mendapati betul-betul syirik padanya. Wa hadhihi sighatuha, dan inilah konteksnya. Perhatikan konteksnya ini. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tunhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajihil karim wa ala ali wa sahbihi adada kulli ma'lumin laka. Ini lafadznya yang disebut dengan salawat nariyah. Allahumma, ya Allah, berikanlah salawat dengan salawat yang sempurna, dan berikan salam dengan salamat yang sempurna atas pimpinan kami Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, alladhi tunhalu bihil aqdu, yang mana dia bisa membuka ikatan-ikatan. Wa tanfariju bihil qurab, dan bisa melepaskan berbagai macam kesulitan-kesulitan, dan bisa menunaikan dengannya hawaij, kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan. Dan dengannya akan dicapai ataupun diperoleh keinginan-keinginan. Wa husnul khawatim, dan sebagai sebaik-baik khawatim, penutup. Dan diberi hujan dari awan dengan wajahnya yang mulia, dan atas keluarganya dan sahabatnya sebanyak apa yang engkau ketahui laka kepadamu. Coba ya, lafadznya ini mengerikan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa ya membuka ikatan-ikatan, ya ini menyelesaikan kesulitan-kesulitan, menyelesaikan berbagai macam problem, dan bisa menyelesaikan keperluan-keperluan manusia. Maka ini betul-betul lafadz-lafadz yang syirik, yang mana lafadz-lafadz ini tidak pantas untuk diberikan kepada makhluk, tetapi lafadz-lafadz ini dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan manusianya hanya Allah Subhanahu wa taala, yang membantu keperluan-keperluan manusia hanya Allah, yang mengabulkan keinginan-keinginan manusia hanya Allah, yang menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya, apakah mereka malaikat-malaikat, ataukah mereka para nabi, ataukah mereka orang-orang salihin, syuhada, siddiqin, maka mereka tidak punya kemampuan untuk hal-hal yang seperti ini. Ya, yang seperti ini betul-betul hanya untuk milik Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kita minta kepada Allah, yang harusnya kita berdoa kepada Allah, bukan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka ini betul-betul di dalamnya kesyirikan yang zahir yang nampak, kesesatan yang jauh. Allah musta'an. Kalau kita tidak belajar, tidak menggali ilmu agama, maka kita tidak mengetahui kalau hal-hal yang seperti ini ternyata sangat berat, ya, sangat mengerikan. Naam, terjatuh seseorang dalam perbuatan syirik yang dia meminta seluruh keperluannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah tidak memilikinya. Naam. Kita tahu kondisi Rasulullah di masa hidupnya. Terkadang di salah satu istrinya tidak mendapatkan makanan. Lalu bagaimana dia bisa memberi yang lain keperluan-keperluan mereka, sementara dirinya sendiri Rasulullah terkadang lapar, terkadang menahan lapar. Artinya Rasulullah tidak bisa memberi untuk dirinya saja, tidak bisa apalagi untuk memberi kepada yang lain. Kalau kita mau baca sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi istri-istrinya bertanya apakah ada makanan yang bisa dimakan, kata mereka, salah satu dari mereka, ya untuk saat ini tidak ada, tetapi ya mau diusahakan, mau dicarikan. Namun Rasulullah hanya mengatakan, ya kalau begitu saya berpuasa saja. Ini untuk dirinya Rasulullah seperti itu. Maka bagaimana dia bisa memberikan kepada yang lain yang meminta agar seluruh keinginannya dituruti dan minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah betul-betul perbuatan syirik, ya, yang dia menyamakan Allah atau menyamakan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. maka perlunya kita ini semangat untuk belajar sehingga kita tahu mana yang batil untuk kita hindari. Kita tahu mana yang hak untuk kita terus ikuti dan jalani. Dan berusaha untuk bisa mengamalkannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a. Wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami hak itu hak. Kebenaran itu benar. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk terus mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu adalah batil. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Ini terus yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian amalan kita betul-betul murni. Ya, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan-keyakinan kita adalah keyakinan-keyakinan yang sahih. Keyakinan-keyakinan yang lurus. Yang dapat diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan keyakinan-keyakinan syirkiyah. Keyakinan-keyakinan meyakini bahwa ada juga di antara makhluk ini yang bisa berbuat sebagaimana Allah berbuat. Nah, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia penuh dengan kekurangan. Manusia penuh dengan kekhilafan, kesalahan, dan seterusnya. Kelemahan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kesempurnaan. Penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan keagungan dan kebesarannya. Maka apa yang kita perlukan selama kita hidup di dunia ini, maka selalu kita minta kepada Rabbul Alamin. Kepada yang menciptakan alam semesta ini. Kepada yang mengurusi alam semesta ini. Yang mengurusi makhluk ini. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang bisa kita baca dan pelajari di sore hari ini. Semoga saja memberikan manfaat kepada kita sekalian. Terutama kepada kami yang menyampaikan. Ada kebenarannya semata-mata min Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila ada kekeliruan dan kesalahan berucap, itu dari kelemahan kami dan dari wasat syaitan. Walam bisawab, subhanakum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.